ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apakah kegiatan masyarakat yang tiap tahun setelah Lebaran berziarah ke kuburan masuk ke dalam maksud hadis yang menjadikan kuburan sebagai id? Gimana, masuk atau tidak? Ya masuklah, nomor satu. Nah, dijadikan sebagai lebih hebat lagi dari hari raya id. Idul Fitri sekali setahun, tapi ini sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Ya, jelas ya? Baik.